Hari ini kita mau belajar ya. Perkenalkan. Ada yang melirik saat kita berdua. Matanya memandang paras cantikmu. Ternyata dirinya namang. Padahal dia tahu akulah kekasihmu. Tak mau dirinya ada di antara kita, cukup aku dan kamu saja tanpa dia. Untuk apa bertiga kalau lebih baik berdua? Cinta hanya satu, tak perlu dibagi dua. Aku menginginkan hatimu seutuhnya. Jangan sampai terjebak dalam cinta segitiga. Ternyata dirinya pernah mengenal aku. Kini berusaha mencuri hatimu. Padahal dia tahu akulah kekasihmu. Tak mau dirinya ada di antara kita, cukup aku dan kamu saja tanpa dia. Untuk apa bertiga kalau lebih baik berdua? Cinta hanya satu, tak perlu dibagi dua. Aku menginginkan hatimu seutuhnya. Jangan sampai terjebak dalam cinta segitiga. Antara kita, cukup aku dan kamu saja tanpa dia. Untuk apa bertiga kalau lebih baik berdua? Cintanya satu, tak perlu dibagi dua. Aku menginginkan hatimu seutuhnya. Jangan sampai terjebak dalam cinta segitiga. Jangan sampai terjebak. Kita cinta hanya satu, tak perlu dibagi dua. Aku menginginkan hatimu seutuhnya. Jangan sampai terjebak. Jangan sampai terjebak. Jangan sampai terjebak dalam cinta segitiga.